emailmu. Ku buka dan ku baca, berlinanglah mataku sebarasa di dada. Sikit pun tak dapat ku percaya, kau yang ku cinta nyata kini telah berdua. Bagai setetes embun hadir di pagi hari, sirna kini ditelan panasnya sang mentari. Di saat bunga cinta berseni mekar dalam hati, kau tinggalku sendiri. Luka lara hati ini kerana kau ingkar janji. Hatiku bertanya, mengapa dirimu tinggalkan diriku? Apa karena dia punya segalanya hingga kau berpaling arah? Hatiku bertanya kepada dirimu, kurang setiakah aku? Hatiku bertanya kepada dirimu, siapakah dia? Kan rela apabila kau hidup bahagia, mungkin dirimu sudah tercipta untuk dirinya. Hatiku bertanya, mengapa dirimu tinggalkan diriku? Apa karena dia punya segalanya hingga kau berpaling arah? Hatiku bertanya kepada dirimu, kurang setia. Siapakah dia?